Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun al-karam, bab terkait dengan karam. Al-karam maknanya adalah al-jami'u li anwa'il khairi bisyarafi wal fadaili. Al-karam maknanya adalah al-jami'u li anwa'il khair, yaitu sesuatu yang mengumpulkan seluruh jenis-jenis kebaikan. Ya, bisyarafi wal fadaili, yaitu melalui kemuliaan dan keutamaan-keutamaan. Itu maknanya al-karam. Iya. Sehingga kalau dalam bahasa Indonesia mungkin diartikan dengan makna kemuliaan atau orang yang mulia. Itu orang yang memiliki keutamaan-keutamaan, barakallahu fikum, dan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali. Baik. Pada bab kali ini akan dibahas oleh beliau, siapakah orang yang karam? Yes. Manusia seperti apa yang dinyatakan sebagai manusia yang mulia menurut pandangan syariat? Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibnu Salam al-Bikandi thiqatun. Qala akhbarana Abdah, telah mengabarkan kepada kami Abdah. Sudah lewat. Abdah di sini siapa? Ridwan. Baik, Abdah bin Sulaiman. Ahsanta. Thiqah. An Ubaidillah, dari Ubaidullah. Ubaidullah di sini siapa? Ubaid. Ubaid besar mana? Hah? Ulang. Kalau begitu Ubaid kecil. Sakit. Masya Allah. Syafahullah. Ubaid yang lainnya masih ada? Abu Ubaid? Enggak ada. Ada lagi? Yang namanya Ubaid? Enggak ada. Kalau begitu Kang Ubay. Mana Kang Ubay? Mana? Iya. Wallahu a'lam. Ini sudah. Iya. Makanya kita tanyakan. Terjemahnya sudah lewat. Ubaidullah di sini siapa? Syamsul Falah. Mana Syamsul Falah? Mana orangnya? Iya, angkat tangan dong, jangan senyum saja. Semuanya senyum soalnya. Siapa? Ubaidullah bin? Bin wallahu a'lam. Baik, Abu Salamah. Baik, Ubaidullah bin Umar al-Umari. Wa mahaluhu? Soduk. Ya, kalau saudaranya Abdullah bin Umar al-Umari wa mahaluhu baif. Kurang. Mana Abdullah Nanang? Wa mahaluhu Ubaidullah. Hah? Syikoh. Hah? Oh, syikoh. Baik. Kalau Abdullah, wallahu a'lam. Kurang jawabannya, kurang. Abu Hurairah. Ubaidullah wa mahaluhu thiqatun. Kalau Abdullah, dhaif. Iya, masuk dalam kategori rawi yang disebutkan oleh mereka para ulama musaghar thiqatun, thayyib, mukabbar, dhaif. Rawi yang ketika ditasghir namanya dia fiqah, dan ketika dalam bentuk mukabbar dialah rawi yang dhaif. Barakallahu fik. Ubaidullah bin Umar al-Umari thiqatun. An Sa'id ibni Abi Sa'id. Baik. Dikenal dengan Sa'id al-Maqburi. Iya, sudah lewat terjemahnya. Abu Sa'id di sini siapa namanya? Sa'id, ada nama Sa'id di sini? Enggak ada. Yang kunyahnya Abu Sa'id. Siapa? Idris Singkawang. Mana Idris Singkawang? Baik. Siapa nama Abu Sa'id di sini? Idris Singkawang. Sudah lewat terjemahnya. Siapa Idris? Ahmad Padang. Hah? Kaisan, ahsanta. Iya. Abu Sa'id di sini namanya Kaisan. Thiqatun. Dia dan ayahnya sama-sama thiqah. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi akram. Pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang siapakah manusia yang paling mulia. Baik. Qala akramuhum indallahi atqakum. Maka Rasul memahaminya dengan makna yang umum. Ya, makna yang luas. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Beliau mengambil dari kutipan ayat Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Barakallahu fikum. Baik. Qalu, maka para sahabat menyatakan, laisa an hadza nas'aluka. Oh. Iya, bukan yang seperti ini yang kami maksudkan wahai Rasul. Iya. Bukan hal itu yang kami tanyakan. Barakallahu fikum. Para sahabat ingin kriteria yang lebih khusus lagi. Iya. Maka Rasul mengatakan, qala fa akramun nas Yusuf Nabiullah ibnu Nabiyillah ibni Khalilillah. Maka manusia yang paling mulia adalah Nabi Yusuf, nabinya Allah, putra dari nabinya Allah yang merupakan putra dari Khalilullah. Ayuhan ya, Rasul memahami. Baik. Yang diminta oleh para sahabat adalah orang yang mulia ditinjau dari sisi nasabnya. Iya. Barakallahu fikum. Maka Rasul menyatakan yang paling mulia adalah Nabi Yusuf kalau ditinjau dari sisi nasabnya. Beliau seorang nabi, ayahnya seorang nabi, dan kakeknya juga seorang nabi. Iya. Siapa nama ayah Nabi Yusuf? Yusuf. Wah, banyak di sini yang namanya Yusuf. Yusuf, Yusuf dan Yusuf. Yusuf Bakasi. Siapa nama ayahnya Nabi Yusuf di sini? Ya'qub. Iya. Terus nama ayahnya Ya'qub? Siapa? Siapa? Ya'qub itu putranya Sulaiman. Ibrahim. Allah musta'an. Yusuf selanjutnya. Yusuf mana lagi sih? Yusuf Bakasi atau Yusuf Solo? Iya. Iya, Yusuf Solo. Yusuf bin Ya'qub bin geleng-geleng kepala. Yusuf yang lain? Yusuf mana lagi? Yusuf Bakasi, Solo. Ternate. Mana Yusuf Ternate? Iya. Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ismail bin siapa lagi? Kurang. Siapa lagi? Ternate terus? Gorontalo. Tapi Yusuf Gorontalo mana? Sakit. Syabahullah ala bastaur insyaallah. Ada lagi? Yusuf Sragen mana? Mana? Iya, itu yang senyumnya manis sekali itu. Tayyib, Yusuf bin Ya'qub bin Ibrahim. Bin siapa? Bin Ishaq bin Ismail. Allah musta'an. Ini padahal masyhur semua nabi-nabinya ini. Waduh, mengecewakan para syabab ini ya. Bisa-bisa turun kelas kalau seperti itu. Hah, nasab Nabi Yusuf saja amburadul ini. Itu pelajaran MTA atau MTQ itu. Allah musta'an. Ada lagi yang namanya Yusuf? Yusuf Abu Isa. Yusuf Lampung. Mana Yusuf Lampung? Mana? Mana? Oh, itu Yusuf Lampung. Coba sebutkan nasabnya. Yusuf bin Ya'qub bin siapa? Irfa, saudak, keraskan suaranya. Bin siapa? Bin Ishaq bin? Jangan kasih sinyal. Yang ngasih sinyal nanti tak seterap nanti. Bin? Bin siapa? Bin Ibrahim. Ya. Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Masya Allah. Empat. Rentetan semuanya nabi. Iya. Tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Iya enggak? Ya toh? Ditinjau dari sisi nasabnya itu ya benar-benar sangat-sangat mulia. Iya. Dari putranya nabi, barakallahu fikum, terus ayahnya nabi, kakeknya nabi, buyutnya juga nabi. Barakallahu fikum. Itu alasan kenapa Rasul menyatakan Nabi Yusuf. Iya. yang paling mulia di kalangan umat manusia kalau dilihat dari sisi nasabnya. Barakallahu fikum. Qalu laisa an hadza nas'aluk. Maka sahabat mengatakan lagi, bukan ini yang kami tanyakan wahai Rasul. Ya. Para sahabat ingin lebih mengkerucut lagi. Barakallahu fikum. Ya, itu di kalangan seluruh umat manusia yang paling mulia dari sisi nasabnya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Rasul bertanya, fa'an ma'adinil Arab tas'aluni, apakah yang kalian tanyakan dari ya asal muasal bangsa Arab? Itu lebih khusus ya, yang paling mulia dari kalangan bangsa Arab. Barakallahu fikum. Apa itu yang kalian tanyakan? Di sini Rasul menggunakan ibarah ma'adin. Ma'adin terjemahannya secara bahasa atau makna asalnya adalah barang tambang. Ya, hasil dari penambangan. Kan macam-macam ya. Ada emasnya, ada peraknya, ada tembaganya, ada timahnya. Barakallahu fikum. Ya, dan tayyib, benda-benda yang berharga yang lainnya. Itu hasil tambang. Baik. Rasul menggunakan istilah ma'adin untuk barakallahu fikum asal muasal bangsa Arab. Sehingga al-ma'adin di sini maknanya lah usuluha. Iya. Asal muasal dari bangsa Arab. Maksudnya adalah nenek-nenek moyang mereka. Baik. Siapakah yang paling mulia? Barakallahu fikum. Sengaja beliau menggunakan ibarah ma'adin dikarenakan memang ya, tayyib, asal muasal bangsa Arab dari sisi nasabnya itu bertingkat-tingkat. Ya. Barakallahu fikum. Ada yang memang sangat istimewa, ada yang istimewa, ada yang luar biasa, ada yang biasa-biasa saja. Sebagaimana barang-barang tambang juga demikian. Ya, ada yang super istimewa, ada yang spesial istimewa, barakallahu fikum, ada yang luar biasa, ada yang biasa, gitu ya, kayak martabak telur aja ya, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Itu alasan kenapa beliau memberikan ibarah yang demikian. Apakah yang kalian tanyakan tentang asal muasal bangsa Arab? Siapakah yang paling mulia di kalangan mereka? Sehingga lebih mengkerucut pembahasannya. Qalu na'am. Maka para sahabat menyatakan iya. Iya. Itu yang kami maksud wahai Rasul. Siapakah yang paling mulia dari kalangan bangsa Arab ini? Iya. Dari sisi nasab ataupun keturunan mereka. Qala, maka Rasul menyatakan barakallahu fikum. Iya. Dengan ucapan yang tidak berbau ras. Gitu ya. Atau adanya isu sara katanya, barakallahu fikum. Tayyib. Tidak menyebutkan langsung mentayin. Iya, qabilah. Tidak langsung mentayin. Tayyib, barakallahu fikum, sebuah suku ataupun marga. Itu menunjukkan bagaimana kebijaksanaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau membuat dengan ibarah yang lebih umum. Kenapa ya, ikhwan? Dikarenakan sebenarnya ma'ruf di kalangan mereka. Iya. Siapakah di kalangan nasab-nasab tadi yang paling mulia? Paham ya? Dai. Barakallahu fikum. Yang paling afdol tentunya siapa ikhwan? Orang-orang Quraisy. Tapi kalau langsung disebutkan secara tayin, takutnya nanti ada yang berpikiran negatif. Gitu ya. Barakallahu fikum. Dai, sehingga wah ini mentang-mentang Rasul dari Quraisy, dibilang orang Quraisy yang paling akram. Barakallahu fikum. Maka Rasul menjawabnya dengan ucapan yang lebih umum. Barakallahu fikum, dan mereka bisa menilai sendiri. Rasul mengatakan, "Fakhiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islami idza faquhu." Ya. Orang yang terbaik di kalangan kalian pada masa-masa jahiliyah, merekalah yang terbaik pada masa-masa keislaman ketika mereka benar-benar pandai dalam ilmu agama ini. Itu kata Rasul. Iya. Sehingga Rasul tidak mentayin, tapi Rasul menyatakan barang siapa yang ketika di masa jahiliyah dia merupakan orang-orang yang mulia di tengah-tengah kaumnya, dihormati dan diagungkan. Kemudian setelah itu dia masuk ke dalam agama Islam dan ternyata pandai, ya, pinter ilmu agamanya, pakar ilmu agamanya, maka dialah yang terbaik. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga ada dua ketentuannya dari Rasul. Yang pertama apa? Memang dari sisi nasabnya, dari sisi zatnya, dia sudah memiliki kemuliaan. Yang kedua, digandengkan dengan tayyib al-fiqh fid-din. Iya, yaitu fikih, pemahaman dalam ilmu agama. Itu kriterianya. Itu yang paling mulia di kalangan kalian. Sehingga Rasul tidak menyebutkan langsung nasabnya, barakallahu fikum, tidak juga hanya semata-mata al-fiqhu fid-din, barakallahu fikum. Tayyib. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, barakallahu fikum. Tayyib. Faedah yang pertama, barakallahu fikum, yang bisa kita ambil adalah, ya, selayaknya bagi seorang insan, barakallahu fikum, bagi dia untuk mengupayakan yang namanya taqwallah. Ya. Dikarenakan takwa itu merupakan sumber dari yang namanya kemuliaan. Barakallahu fikum. Dikarenakan itulah yang bisa kita usahakan dan kita upayakan. Iya. Sesuatu yang kita memiliki pilihan padanya. Adapun dari sisi nasab, itu merupakan perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita tidak bisa mengangkat derajat kita kalau hanya dari sisi nasab. Pak Yohan, ya. Tayyib. Dikarenakan itu sudah merupakan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan sebagai rakyat jelata. Iya. Dari kalangan orang-orang biasa yang tidak memiliki kemuliaan nasab. Kita tidak bisa mengangkat derajat itu hanya dari sisi apa, Ikhwan? Nasab. Karena apa? Ya memang bagaimanapun enggak bisa diubah. Ya toh? Anda adalah tetap putranya si fulan yang merupakan rakyat jelata. Enggak bisa Anda meminta orang lain yang barakallahu fikum nasabnya mulia untuk menjadi ayah Anda dalam sisi penisbatan. Pak Ikhwan, ya? Enggak bisa. Tapi putranya fulan, ya tetaplah putranya fulan. Barakallahu fikum. Namun, iya, kemuliaan itu bisa digapai dengan yang namanya ketakwaan. Itu yang bisa kita usahakan. Itu yang bisa kita upayakan. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga kekurangan kita dari sisi nasab, barakallahu fikum, itu bisa ditutupi. Ya. Tayyib, dengan apa? Kemuliaan dari sisi ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Tayyib. Bahkan seorang itu bisa mencapai derajat kemuliaan yang lebih hebat dan luar biasa dibandingkan orang-orang yang mulia dari sisi nasabnya saja. Ya, orang yang memiliki ketakwaan itu bisa lebih mulia, bisa lebih hebat dibandingkan orang yang mulia hanya gara-gara nasabnya. Barakallahu fikum. Al-muadzin yuadzin. Baik, kita lanjutkan. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari sini, barakallahu fikum. Baik. Inna ashabal muru'at wa makarimal akhlaq fil jahiliyah idza aslamu wa faquhu fahum khiyarun nas. Inna ashabal muru'at wa makarimal akhlaq. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki muru'ah dan akhlak yang mulia pada masa jahiliyah, ketika mereka masuk ke dalam agama Islam dan pandai dalam ilmu agama ini, maka mereka akan menjadi orang yang terbaik di kalangan umat Islam ini. Barakallahu fikum. Dikarenakan mereka telah mengumpulkan kemuliaan nasab dan juga kemuliaan agama ini. Barakallahu fikum. Baik. Dan juga dari sini barakallahu fikum kita bisa mengambil atau metik sebuah faedah bahwasannya yang namanya nasab atau keturunan itu tidak disia-siakan dalam Islam. Dalam artian yang namanya nasab dan keturunan juga menjadi salah satu poin penilaian seorang itu menjadi orang yang mulia di dalam Islam. Paham ya, ya? Baik. Tetapi hal itu tidaklah mutlak. Paham ya, ya? Baik. Maknanya orang yang memiliki nasab yang mulia, nasab yang bagus dalam Islam juga dipertimbangkan. Paham ya, ya? Baik. Dalam banyak nas di antaranya Rasul menyatakan tungkahul mar'atu li arba'in. Di antaranya apa? Lihasabiha, karena nasabnya. Demikian juga pada di sini barakallahu fikum. Iya. Itu merupakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya kemuliaan nasab di dalam Islam juga dipertimbangkan. Ya, dalam penilaian keutamaan seseorang. Ayuhan ya. Namun hal itu perlu diiringi dengan satu hal. Apa itu? Al-fiqhu fiddin, ya, wattaqwallah, barakallahu fikum, ya. Baik, kalau mereka memiliki hal ini, maka akan menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat Fathu Makkah menjadikan rumahnya Abu Sufyan ya sebagai salah satu tempat untuk mencari keamanan. Ya lah. Selain mereka-mereka yang tayyib berada di Masjidil Haram yang masuk dalam masjid atau menutup pintu rumahnya atau masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka mereka aman. Yang disebutkan secara person hanya Abu Sufyan. Kenapa? Dikarenakan dia memiliki apa? Nasab yang mulia. Dijadikan pertimbangan. Barakallahu fikum, dijadikan sebagai bahan penilaian ketika itu diiringi dengan yang namanya keislaman dan fikih dalam masalah agama ini. Paham ya, kawan ya? Jadi, maknanya orang-orang yang memiliki nasab yang mulia, barakallahu fikum, ketika mereka memiliki ilmu yang luas dan dalam, itu didahulukan. Iya. Barakallahu fikum, dibandingkan mereka yang hanya memiliki dari sisi fikih fiddin. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan juga di dalam hadis ini terdapat keutamaan dari Nabi Yusuf alaihissalam ditinjau dari sisi nasabnya. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, ana mau tanya, apakah Al-Khattab, ayah dari Umar bin Khattab, masuk ke dalam agama Islam? Tidak. Ada salam dari Usman Bengkulu untuk santri-santri din. Alaika wa alaihissalam. Apakah boleh kita memakan makanan yang dikasih oleh tetangga dari acara tahlilan? Barakallahu fikum. Ya, menerimanya saja tidak boleh. Barakallahu fikum. Ya, apalagi memakannya. Itu ditinjau dari sisi zajran. Ya, bifi'lihi. Sebagai bentuk tayyib, tindakan zajr kita terhadap amalan atau ritual tersebut. Rahimahun ya. Tayyib. Walaupun secara zatnya makanan tersebut adalah makanan yang halal. Ya toh? Tayyib. Dikirimkan barakallahu fikum ya, snack. Barakallahu fikum ya. Ataupun nasi bungkus gitu ya. Barakallahu fikum. Dari acara-acara seperti itu memang dari sisi zatnya halal, tidak ada masalah. Tetapi kita meninggalkannya sebagai bentuk wara', ya, sebagai bentuk zajar kita, sebagai bentuk barakallahu fikum barak kita terhadap ritual seperti itu. Paham ikhwan ya? Maksudnya tidak bolehnya ditinjau dari sisi itu. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, jika kita takbir dalam sholat, apakah diharuskan telapak tangan menghadap ke arah kiblat? Iya. Terus gimana? Ngenggam gini takbirnya. Sangar sekali sholatnya kayak gini ya. Gini. Hah, gini. Ya gini. Paham ya? Hei. Barakallahu fikum. Sholatnya pesilat apa? Iya. Bolehkah memakai nama anak dengan nama Izzatu Sakinah atau nama panjang lainnya? Yang ditanyakan di sinilah menggunakan nama yang melebihi satu suku kata. Iya. Namanya itu sampai dua atau tiga suku kata. Ya. Muhammad Cokro Atmadi Mejo Mangunkusumo. Gitu ya, mungkin ya maksudnya. Baik, yang namanya itu melebihi satu suku kata. Paham ya? Barakallahu fikum. Dan ini merupakan kebiasaan orang-orang ajam. Ya, diantaranya orang Indonesia. Gitu ya. Kalau ngasih nama anaknya satu suku kata itu kurang mantap. Iya, masih janggal di telinga mereka. Iya. Siapa nama anakmu? Muhammad. Muhammad sopo? Gitu mesti ya. Muhammad siapa? Ya Muhammad, Pak. Kurang itu. Iya, kurang afdol, tambahin lagi. Ya, saya demikian orang tua ya. Baik. Barakallahu fikum. Pembahasan seperti ini bisa antum lihat dalam karyanya Imam Ibnu Qayyim. Apa judulnya? Siapa yang tahu? Terkait dengan masalah anak? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Wawasan kitab gimana nih santri? Siapa Bib? Apa judul kitabnya? Wallahu a'lam. Khalid. Terkait dengan masalah anak dan kelahiran? Apa Hasan? Siapa nih yang suka ngumpulin kitab? Siapa? Hah? Yang punya koleksi banyak kitab? Apa? Rafif. Apa Abu Salamah? Abu Musa? Wah. Gimana nih? Santri sekarang ini nih memang auranya kurang ini. Iya. Yeah. Gak seperti zaman-zaman dahulu. Zaman dahulu itu Masya Allah. Para talabahnya semangat-semangat. Ya. Terutama dalam mengkoleksi kitab. sebagai referensi dan rujukan. Kalau sekarang lain yang dikoleksi ya. Paham ya? Hai, barakallahu fikum. Allah musta'an. Apa Arifin? Wala. Aflah? Mana aflah? Mana aflah? Sakit, syabahullah. Tuhfatul Maulud. Barakallahu fikum. Iya. Bah, dibahas itu oleh beliau barakallahu fikum terkait dengan penamaan. Fungsi nama itu apa? Lil alamah. Iya. Untuk membuat kita lebih gampang untuk mengenal seseorang. Barakallahu fikum. Sehingga semakin simpel sebuah nama semakin afdol. Paham ya? Semakin gampang untuk mengingatnya. Ya Bang, enggak? Iya. Muhammad, Abdullah, Umar, dan itu kebiasaan mereka bangsa Arab. Iya. Ketika memberikan nama anak-anak mereka hanya dengan satu suku kata saja. Dikarenakan memang fungsi dari nama itu litarif. Iya. Mempermudah bagi kita untuk mengenali seseorang. Barakallahu fikum. Paham ya, Bang, ya? Baik. Namun, iya. Tidak mengapa. Ya, apabila seseorang itu memberikan nama pada anaknya ya lebih dari satu suku kata. Namun kehilangan dari apa? Keafdolan. Paham ya? Baik, barakallahu fikum. Dan juga terkait dengan masalah nama, barakallahu fikum, itu harus menjauhi nama-nama yang mengandung unsur tazkiyah. Ya. Unsur rekomendasi terhadap sebuah person atau pribadi. Seperti nama apa ikhwan? Izzuddin. Ya. Ada? Hah? Iya, itu dimakruhkan. Atau barakallahu fikum, Nasiruddin. Ya. Barakallahu fikum. Atau yang semisal dengannya. Iya. Syekh Al-Albani sendiri beliau tidak suka dipanggil dengan Nasiruddin. Dia lebih senang untuk dipanggil dengan Nasir. Barakallahu fikum. Sehingga dijauhi nama-nama yang mengandung unsur tazkiyah atau rekomendasi. Barakallahu fikum. Antum bisa lihat di kitab itu. Akhuna Yan-Yan. Siapa? Menyampaikan salam untuk semua ustadz dan santri. Cino. Yan-Yan. Hah? Iya. Yan-Yan. Kenal sama Yan-Yan? Gak kenal ya. Barakallahu. Tapi terkait dengan acara Nishfu Sya'ban yang sedang ramai saat itu, tidak ada tuntunannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengannya kebanyakannya lemah. Sayyid. Ustaz, tolong diingatkan bagi santri yang suka memakai handuk orang sampai handuk saya hilang. Tolong dinasihati pada seluruh santri. Wallah musta'an. Kasus seperti ini sudah sering saya ingatkan. Paham ya? Antum jangan tasahul dalam hal-hal seperti ini. Barakallahu fikum. Dalam menggunakan barang-barang saudara antum. Ya. Kemarin sandal. Kemarin lagi celana. Ya. Barakallahu fikum. Ini handuk. Gak lama nanti sabun. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga cukup barakallahu fikum satu kali kita ingatkan, antum adalah para tulabul ilm, para penuntut ilmu. Barakallahu fikum adalah orang-orang yang mulia, maka jangan kotori ya posisi anda itu dengan tindakan-tindakan yang tidak pantas. Paham ya? Baik. hendaknya menggunakan adab dan sopan santun. Ketika Anda barakallahu fikum tayyib sangat membutuhkan, ya izin terlebih dahulu kepada yang memilikinya barakallahu fikum. Apalagi sampai menghilangkan barang seseorang barakallahu fikum tayyib. Yang terakhir, afwan ustaz, tolong dijelaskan rambut bagaimanakah yang masuk kriteria rambut Rasul, panjang dan modelnya. Jazakallah khairan. Tayyib. Cukup. Tayyib. Jadi rambut Rasul barakallahu fikum, beliau paling panjang, rambut beliau yadribul mankibain sifat. Sebahu. Iya. Itu yang paling panjang. Batas maksimal bisa dikatakan bagi kaum lelaki. Paham ya? Lebih dari situ sudah mengandung unsur tasyabbuh bin nisa. Ya, apalagi sampai sepantat rambutnya laki-laki. Ya, dari belakang ini ikhwan apa akhwat ini ya? Barakallahu fikum. Itu yang paling panjang. Adapun rambut beliau ketika pendek itu sebatas telinga. Barakallahu fikum. Taib. Adapun model rambut beliau barakallahu fikum adalah belah tengah. Ingat ya. Kanan kemudian kiri. Barakallahu fikum. Itu model rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik. Ayo kawan. Adapun terkait dengan model-model yang lainnya, hukum asal boleh-boleh saja. Iya. Barakallahu fikum dalam penataan rambut ataupun modelnya. Namun ada hal yang perlu diperhatikan selama iya. Rambut tersebut tidak mengandung unsur tasyabbuh bil kuffar. Ya. Mengandung unsur menyerupai tataan rambut atau tatanan rambut orang-orang kafir dari tatanan yang memang khusus bagi mereka. Paham ya, kan? Baik. Kemudian yang kedua, iya. Tidak ada unsur tasyabbuh bil fusa. Iya. Menyerupai model-model rambut orang-orang yang fasik, orang-orang yang fajir. Barakallahu fikum. Dan terkait dengan para thullabul ilm lebih ditekankan lagi. Paham ya, kan ya? Terkait dengan model rambut dan penataan rambut. Ikhwan, baik. Yaitu harus memiliki model-model yang menjaga muru'ah, gitu ya. Pilihlah model-model rambut yang berwibawa. Ikhwan ya. Baik. Jangan memilih model-model rambut yang justru akan mengurangi muru'ah kalian. Contoh, bil mithal yattadhihul maqal. Seperti apa? Seperti rambutnya anak pang gitu ya, jabrik barakallahu fikum, atau yang semisal dengannya. Pak Ikhwan ya, dai itu sangat jelas barakallahu fikum akan mengurangi muru'ah seseorang. Iya, orang yang awam pun bisa menilai seseorang ini baik atau buruk dengan tatanan rambutnya. Paham Ikhwan ya? Taib, ini anak baik-baik atau anak yang perlu dicurigai dari sisi tatanan rambutnya. Itu peninjauan orang awam. Barakallahu fikum. Apalagi Anda-anda semua di sini selaku para thullabul ilm. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu kemarin kita menertibkan dari sisi penataan rambut dan model ya. Untuk model-model yang mengurangi muru'ah barakallahu fikum, kita tertibkan. Ikhwan ya. Baik, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab, natahi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.